ujar kebencian, marah sudah. Bagaikan musim penghujan yang datang tak terduga. Di sana sini, bukan saja sekedar basah, bisa banjir meluap dan jadi berbahaya. Ujar kebencian, entah bagaimana manusia menghina dirinya, mengkhianatinya. Sebagai makhluk berbudaya, sebagai makhluk beragama, bagaimana mungkin benci diumbar tanpa batas? Karena itu akan menjadi pengkhianatan terhadap kesatuan rasa kebangsaan kita. Di mana kita berbeda suku, ras dan agama, tapi satu, Indonesia. Kebencian bukanlah barang untuk diumbar kecuali kita memang rela menghina diri. 1001 alasan boleh diajukan, tapi undang-undang tak bisa diabaikan. Semua ada jalur penyelesaian. Jangan membuat undang-undang sendiri lalu berkata, undang-undang tidak ditegakkan padahal saat yang bersamaan kita melanggarnya. Jangan pernah menumbuh kembangkan ujaran kebencian kalau memang betul kita anak bangsa. Ingatlah para pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan. Begitulah kita berjuang untuk menjaganya. Kita tak perlu mengangkat bambu runcing dan menusuk musuh. Tapi kita perlu mengangkat hati yang besar dan menolong sesama. Perjuangan kita bukan lagi dengan kemarahan, melainkan cinta bangsa. Bersama saya, Bigman Sirait.